Lihat perkataan beliau, anna syakwa lil makhluk jaizatun bisyarti alla takuna tambani'u alan anis sakhti anil khaliqi anis sakhati anil khaliqi. Bahwa mengeluh mengadu kepada makhluk boleh dengan syarat tidak dibangun di atas membenci, memurkai apa yang Allah telah ciptakan, apa yang Allah telah takdirkan. Karena yang dimaksud di sini Ummu Habibah bintu Jahsy mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang beliau rasakan. Jadi apa tadi, mengeluh boleh dengan syarat tidak dibangun di atasnya, yaitu membenci atas takdir Allah. Misalkan seseorang mengeluh banyak hutang, mengeluh belum diterima lamarannya, mengeluh belum diterima pekerjaannya, dan semisalnya. Maka ini tidak mengapa, hanya jika sebatas apa? Kabar, bukan sebatas membenci ataupun mengadukan Allah kepada makhluknya. Kemudian juga pelajaran yang kedua dari kata-kata mengeluh ini, mengeluh artinya adalah al-istifta ani syai'il mu'lim, minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan. Itu artinya syakwa dalam bahasa Indonesia, mengeluh, mengadu, minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan. Itu namanya syakwa dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya mengeluh, minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan. Ya, itu saja beberapa tambahan dari saya tentang apa yang sudah kita pelajari. Baik. Sekarang kita bahas poin atau nomor hadis nomor 155. Di situ disebutkan melakukan kepuasan seks dengan wanita haid. Maksudnya di sini adalah apa yang halal dilakukan. Apa yang halal dilakukan dengan wanita haid. Ya. Atau hukum berjima dengan wanita haid. Ini lebih pas. Ya, hukum berjima dengan wanita haid. Kita baca hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang Yahudi apabila istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersama mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segala sesuatu selain bersenggama. Diriwayatkan oleh Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik sudah sangat kita kenal. Beliau adalah salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Disebabkan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di dalam riwayat Bukhari bercerita, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Pelajaran yang menarik dari seorang Anas adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua perlu kita ingat baik-baik, bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir, batin, sandang, pangan, tidak. Tetapi memberikan juga bagaimana dia bisa menjalani jalan yang dengannya sampai kepada kesuksesan hakiki, yaitu sampai kepada surga, jauh dari neraka. Ini tanggung jawab orang tua. Nah, itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim namanya. Beliau ini yang memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuka." Perkataan yang sangat simpel tetapi penuh makna dan berhasil. "Wahai Rasulullah, ini Anas menjadi pembantumu." Maka dengan begitu akhirnya Anas bin Malik mendapatkan ilmu, buktinya beliau salah seorang perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau melihat contoh teladan yang baik. Nah, yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah tanggung jawab orang tua untuk anak-anak. Ayo kita mulai saat ini, kita benahi cara didik anak kita. Tujuannya adalah bagaimana dia sukses, bukan hanya dunia tapi akhirat. Dan kesuksesan hakiki adalah di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Bercapek-capek untuk tujuan itu, bukan hanya sekedar sandang, pangan, pakaian bagus, mobil mewah, rumah mega, tidak. Tetapi bagaimana dia bisa bertakwa dan menjadi orang saleh, yang dengannya itu adalah jalan yang dia bisa masuk surga, jauh dari api neraka. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau meninggal, beliau ditanya, "Madza tarakta li ahlik?" Wahai khalifah, khalifah Umar itu khalifah, apa yang kau tinggalkan untuk agama, untuk anakmu, keturunanmu? Engkau miskin, khalifah miskin. Maka beliau mengatakan, "Taraktu lahum taqwallah." Tulis ini di internet, akan keluar. Saking masyhurnya perkataan ini, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah. Ini lebih utama dibandingkan hanya sandang pangan saja. Ya, hanya sandang pangan saja. Maka perhatikan, kita berlomba-lomba untuk mendidik anak kita dengan segala macam cara. Semua orang tua mempunyai cara masing-masing. Tujuannya adalah dia menggapai kehidupan ataupun kesuksesan yang hakiki, masuk surga, jauh dari api neraka. Sebagaimana Ummu Sulaim, bahkan Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, "Allahumma barik fi malihi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, wa barik lahu fima a'taitahu." Artinya, "Ya Allah, perbanyaklah harta." Anas bin Malik itu orang Ansar, kaum Ansar. Kaum Ansar itu tidak semuanya kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Kaum Ansar ini sifatnya, mereka mengedepankan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri meskipun mereka punya keperluan. Berarti kaum Ansar tidak semuanya kaya. Nah, kaum Ansar termasuk salah seorang yang kaya dari kaum Ansar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya raya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya, anaknya lebih dari 100. Tentunya dari bukan satu istri. Ya Mas Bahtu, bukan dari satu istri, dari berbanyak-banyak istri. Karena kalau orang mikir satu istri 100 gimana? Ya, dari banyak istri. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu Anas bin Malik yang sangat luar biasa. Kita mudah-mudahan bisa mencontohnya dari seorang Ummu Sulaim. Bagaimana kita berjuang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, yang bisa mendapatkan kesuksesan hakiki. Wallahi, tak akan-akan tidak ada manfaatnya orang sampai S1, S2, S3, doktor, profesor, tapi tidak bisa sholat yang benar, tidak bisa baca Quran, tidak punya hafalan, tidak tahu hukum beristinja, tidak tahu hukum puasa, yang perempuan tidak tahu hukum haid dan nifas, yang haram seorang muslim bodoh di dalam. Tidak manfaat itu semua kalau seandainya menjadikan dia tidak paham tentang agama Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sudah ngaji yang seperti ini, coba tunjuki anaknya kepada jalan agama. Tunjuki anaknya kepada jalan agama. Karena siap, kalau seandainya orang lain, kita berharap dari orang lain, siapa lagi? Kita yang sudah mengenal agama, artinya kita yang benar-benar sudah condong kepada agama, kita yang sudah benar-benar hidupnya ingin akhirat, ya semestinya anak-anak buah kita yang meneruskan untuk lebih baik perjuangannya dari kita. Ya, sebagian kaum muslim kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sebagian orang yang sudah pindah sekolah ke sana kemari karena saking wangalnya, kalau dalam bahasa kasar itu saking buntaknya, ya itu pindah sana kemari, ditolak semua, menolak, baru lempar ke pesantren. Jadi pesantren sebagai tempat sampah, enggak, pesantren itu butuh anak yang cerdas, yang leadership, pemimpin yang bertanggung jawab, ya, yang akan menjadi pembina-pembina umat nantinya. Jangan malah yang masuk pesantren, yang belajar ilmu agama, yang mereka sudah tidak dibutuhkan masyarakat lagi, ya, bekas mantan narkotik, mantan jamret, mantan masuk pesantren. Nah, ini tidak benar cara berpikirnya. Dan dijamin yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Sebagian orang berpikir, nanti gimana dia hidup? Nanti gimana dia punya rumah? Nanti gimana pekerjaannya? Nanti bagaimana? Ya. In tansurullaha yansurkum. Dan subhanallah, ada hadis menarik. Dua orang saudara saling bersaudara. Yang satu mengaji di depan Rasulullah, ikut majlis ilmu. Yang satu bekerja, mencari nafkah. Yang satu ini mengadu, wahai Rasulullah, saudara saya tidak bekerja, dia cuma duduk di samping engkau, di depan engkau, belajar ilmu agama. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bih. Semoga engkau mendapat rezeki karena akibat dia menuntut ilmu. Coba. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu mendatangkan rezeki. Maka rubah cara berpikir kita. Ketika kita sudah benar-benar condong kepada akhirat, benar ingin mengakhiri hidup ini dengan hidup yang baik, coba turunkan perasaan itu kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendorong anaknya ke pesantren? Orang-orang di luar sana sudah sibuk dengan dunianya, sibuk mereka dengan gedongnya, dengan jabatnya, dengan hartanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka jangan sampai orang-orang yang tidak pantas untuk di pesantren, mereka masuk pesantren. Kita lanjutkan. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang Yahudi apabila istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersama mereka. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kebiasaan buruk kaum Yahudi. Salah satu kebiasaan keburuk kaum Yahudi, kalau ada istrinya haid, mereka tidak mau bergaul. Bertemu enggak mau, Duduk bersama enggak mau, makan bersama enggak mau. Ini kebiasaan buruk kaum Yahudi. Makanya kaum Yahudi itu condong kepada ghulu dalam masalah ini. Kaum Nasrani condong kepada tafrid, yaitu meremehkan, jafa dalam bahasa Arabnya. Ya, ghulu berlebihan, jafa meremehkan. Kaum Yahudi kalau ingin ini kena najis maka dipotong. Kena najis lagi, potong lagi. Najis lagi, potong lagi. Kaum Nasrani enggak kenal najis, mau enggak bodo amat. Ya. Islam datang pertengahan, selalu Islam ajarannya pertengahan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ummatan wasata, kita ini adalah umat yang pertengahan. Lihat, di dalam masalah kebersihan juga seperti itu. Mereka melihat perempuan yang haid kotor, jijik. Akhirnya mereka tidak gauli. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya kaum Yahudi kalau mereka mempunyai istri mereka haid, mereka tinggalkan di dalam kamar dikunci. Ya. Kalau diberi makan dari luar. Gak boleh keluar sampai berhenti haidnya. Kaum Nasrani enggak mikir mau haid mau enggak, gempur terus. Bukan urusan. Enggak ada urusan untuk kebersihan kaum Nasrani, enggak ada. Ini terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Islam datang pertengahan. Maka bersyukur jadi umat Islam. Salah satu nikmat terbesar kita diberikan keislaman oleh Allah. Pernah kita daftar oleh Allah? Pernah kita ngantri untuk daftar nama kita? Allah yang milih. Maka bersyukur atas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka lakukan kalau seandainya istri-istri mereka haid. Melihat kaum Yahudi seperti itu, maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahidh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahid. Al-mahid artinya tempat keluarnya haid, yaitu tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan. Maka Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini jawabannya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu selain nikah. Nikah yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu jima', memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Nikah yang dimaksud selain, diterjemahkan dalam buku kita, bersenggama. Ya. Kalau kita lihat arti senggama dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan dapati ya. Tidak ada. Ya. Berjima yang ada. Lihat di dalam jimak ada. Maka lebih tepat diterjemahkan dengan jimak, yaitu bersetubuh, pakai K, berjimak. Selain berjimak, maksudnya adalah memasukkan ember ke dalam sumur. Lakukan segala sesuatu, apapun. Ini isna'u kulla syai'in. Syai'in di sini umum, ditambah dengan kul. Kul adalah kata yang menunjukkan kepada keumuman yang paling kuat. Kulla syai'in. Lihat, syai' di sini apapun. ditambah lagi kul. Aqwa siyaqin dalla 'alal umum, kata para ulama, yaitu kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat setiap atau seluruh, ya, segala sesuatu. Nah, ada pengecualinya, illa, kecuali an-nikah, nikah berjima. Nikah artinya apa? Berjima. Ini penjelasannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini ada tambahannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau meringkas hadis ini. Saya bacakan lanjutannya. Fabalagha dzalika al-yahud, maka berita itu sampai kepada kaum Yahudi. Faqalu, mereka berkata, ma yuridu hadzal rajulu an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Sungguh ini orang, menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini orang tidak ingin melainkan, tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita, agama kita, kecuali dia menyelisihinya. Ini akidah seorang muslim. Ya, muslim harus beda dengan orang kafir Yahudi dan Nasrani. Sampai kaum Yahudi iri, ini orang tidak ada dari agama kita kecuali dia menyelisihinya. Itu yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, saya katakan boleh bertaqarrub kepada Allah dengan menyelisih kaum Yahudi. Apa misalkan kebiasaan kaum Yahudi? Yaitu ini. Ya. Ketika kita mengetahui hadis ini, kaum Yahudi kalau istrinya haid, mereka menjauhi, tidak makan bersama, tidak berbicara, tidak bersentuhan, apalagi sampai menggauli, tidak. Maka kita rasakan nikmatnya menggauli istri kecuali memasukkan ember ke dalam sumur tatkala haid, demi melaksanakan apa? Menyelisih kaum Yahudi, dan itu mendatangkan pahala. Kenapa? Karena kita telah menyerupai ataupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Tentunya di sini dengan sebab niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Taib. Kemudian faja'a Usaid ibnu Hudzair wa Abbad ibnu Bishr. Ini saya lanjutkan riwayatnya karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan secara apa? Ringkas. Saya lanjutkan karena di dalamnya ada faedah. Lalu datang Usaid bin Hudzair, kemudian Abbad bin Bishr. Faqala, kedua-duanya berkata, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kadza wa kadza, afala nujami'uhunna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum Yahudi mengatakan seperti ini, seperti ini. Itu tadi mengatakan bahwasanya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita kecuali menyelisih kita. Maka apakah kita tidak menjimainya? Menjimai perempuan atau istri-istri kita? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fa kharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala fi atharihima fa'arafa annahu lam yajid alaihima. Artinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya, menunjukkan pertanyaan tersebut tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sudah selisihi kaum Yahudi, jangan pikirkan lagi. Sampai-sampai orang-orang pun kalau bahasa kita, membisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ingin menyelisihi kaum Yahudi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil sekarang hadis yang ke-156. Untuk poin ketiga hadis ke-155 diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang ke-156. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain sarung, lalu beliau pun mencumbuiku padahal aku sedang haid. Muttafaqun alaih. Poin pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bintu As-Siddiq, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini sering kita sudah lewati. Salah satu sifat menarik dari Aisyah apa? Ada yang ingat? Seorang yang penyedekah. Dan perempuan semestinya banyak mempunyai sifat ini. Ringan tangan, dermawan, suka bersedekah. Karena ini salah satu kiat agar tidak menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah terkenal dengan sifat apa lagi? Hah? Puasa. Beliau suka puasa. Ada yang lebih utama dari semua yang disebutkan tadi? Sifat masa enggak tahu. Hah? Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita sampai akhir zaman. Apa? Ilmu. Aisyah adalah wanita berilmu. Ini yang patut kita perhitungkan dan kita pelajari dari Afi Aisyah radhiyallahu anha. Tularkan itu kepada istri kita, anak-anak perempuan kita, kakak perempuan, adik perempuan kita, agar menjadi wanita muslimah berilmu. Ya. Makanya Aisyah berkata, "Ni'man nisa, nisaul ansar." Lam yastahina an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama, bertanya tentang haid, bertanya tentang istihadhah. Ya Fatimah ya tidak malu untuk bertanya tentang haid. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi tiga itu yang sangat dominan. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi mengatakan bahwasanya kalau seandainya ilmu Aisyah di dalam sebuah takaran timbangan dan ilmu seluruh perempuan sampai akhir zaman di timbangan yang lain, la rojahat ilmu Aisyah. Maka niscaya ilmu Aisyah akan lebih utama dibandingkan ilmu wanita-wanita yang kan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Usahakan anak-anak perempuan kita pintar ilmu agama. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Poin kedua, makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain sarung. Kain sarung di sini dijelaskan ya muruni fa attaziru. Attaziru artinya memakai sarung dan diikat di tengah. Nah, ini lebih detailnya. Memakai kain sarung maknanya adalah memakai kain sarung dan diikat di tengah. Ya. Diikat apa? Di tengah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun mencumbuiku. Di sini bahasa Arabnya fayubashiruni. Bashara yubashiru, mencumbui dalam terjemahan kita, ya, maksudnya adalah tersentuhnya kulit dengan kulit, ya, tersentuhnya kulit dengan kulit. Dan bisa juga maknanya mencumbui di sini adalah menggauliku, menjimaiku. Ya, tetapi makna yang benar di sini adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Bersentuhan kulit dengan kulit. Itu mencumbuiku maksudnya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Entah itu kita ambil faedah nanti di situ, entah itu dengan memeluk, mengelus, atau yang semisalnya, yang mencumbui. Padahal aku sedang haid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun haid boleh dicumbui. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Poin ketiga, muttafaqun alaih. Derajat hadis ini muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati atasnya. Apa maksudnya disepakati atasnya? Ini istilah para ulama hadis, muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Angkat tangan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya lebih jelas lagi, hadis ini disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Nah, begitu jawabannya. Ya, muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam periwayatan mereka berdua di dalam sahihnya. Nah, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga sudah muttafaqun alaih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita ambil poin keempat dari dua hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ke-155 dan hadis 156 dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang haramnya menjimaki wanita haid. Menjimaki wanita haid. Saat haidnya dan di kemaluannya. Saat haidnya dan di kemaluannya. Dan keharaman ini ijma' para ulama. Seperti yang menukil ijma Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudama, An-Nawawi. Ya, ini ijma keharaman ini. Berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahiyd. Mereka bertanya tentang al-mahiyd. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid. Katakanlah dia adalah kotoran, maka i'tazilu, jauhilah, jangan mendekat wanita tatkala mahyid. Mahyid artinya tatkala haid atau tatkala di kemaluan. Tidak boleh mendekati wanita di kemaluannya. Ini pelajaran pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yaitu al-Yahud. Ini adalah kabilah Yahudi dalam bahasa Arab saya tulis. Al-Yahud itu kabilah, artinya kaum Yahudi. Ya. Al-Yahudu. Kabilah kaum Yahudi. Kalau satu orang Yahudi bagaimana? Satu orang Yahudi, Yahudiyun. Nah, ini satu orang. Kalau al-Yahud pakai alif lam dan tidak pakai ya belakangnya, maka kaum, kabilah. Seperti an-Nasara. Nah, kaum Nasrani. Kalau satu orang Nasrani, Nasraniyun. Ya. Makanya kalau al-Yahud di dalam Al-Qur'an sering kita dapati wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Kaum Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kaum Yahudi berkata tangan Allah terikat dengan rantai. Ini kurang ajarnya kaum Yahudi. Ya. Makanya Al-Yahud di sini artinya apa? Kaum Yahudi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu kata al-mahil di dalam ayat. Al-mahil, al-mahil di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 222 artinya adalah tatkala haid, saat haid. Kata al-mahil dalam surah Al-Baqarah ayat 222 artinya adalah apa? Saat haid, masa haid. Silakan cek dalam Al-Qur'an masa haid. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama menyatakan bahwa memasukkan kemaluan kepada ke dalam kemaluan wanita yang haid dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan. Barang siapa yang melakukan itu, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita haid, maka dia telah melakukan dosa besar. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat yaitu barang siapa yang menghalalkan menggauli wanita haid di kemaluannya, kafir. Lihat ini. Barang siapa yang menghalalkan menggauli wanita haid di kemaluannya, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia menyelisih ijma'. Menyelisih ijma' yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian pelajaran selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggauli wanita haid ada dua macam. Menggauli wanita haid ada dua macam. Yang pertama, menggaulinya dari mulai pusar ke atas dan lutut ke bawah. Pusar ke atas dan lutut ke bawah. Menggauli wanita haid dari mulai pusar ke atas dan lutut ke bawah, seperti misalkan dengan, mohon maaf ya, ini disebutkan oleh para ulama dan tentunya Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, yang saya cuma membacakan, dengan mencium, memeluk, meremas dan semisalnya, maka ini boleh dengan ijma. Catat itu. Boleh dengan ijma. Menggauli wanita haid ada dua macam. Yang pertama, menggaulinya di atas pusar ke atas, dari mulai pusar ke atas atau lutut ke bawah. Ini boleh dengan ijma. Baik itu dengan mencium, memeluk, meremas atau apa saja. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih vulgar lagi beliau mencontohkan. Beliau menyebutkan wa ala hadza falahu an yuqabbiluha wa yuakiluha wa yadhummuha wa yujami'uha bainal fakhidhain. Kullu syai'in yaf'alu illa nikah ay illa jima'. Artinya, maka oleh sebab ini bagi laki-laki boleh untuk menciumnya, makan bersama dengannya, memeluknya, kemudian menggaulinya di antara dua pahanya. Segala sesuatu boleh kecuali nikah. Ya, kecuali nikah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, menggauli wanita haid di antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Maka boleh selain qubul dan dubur. Boleh selain qubul dan dubur. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan keberapa? Hah? Keenam. Yang sekarang keenam. Ya, keenam. Apakah harus memakai sarung tatkala menggauli wanita haid? Apakah harus memakai sarung? Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni fa attaziru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain sarung. Nah, menyuruh ini apakah harus atau tidak harus? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak harus. Oh, berarti boleh, Ustaz. Iya, tidak harus. Mohon maaf, kalau perempuan di zaman sekarang mungkin dia pakai celana dalam dan sang suami menggauli istrinya tatkala istrinya haid tersebut, sekehendak dia bagaimanapun caranya. Ya. Nah, apakah harus pakai celana dalam tersebut ataukah tidak? Maka jawabannya tidak harus, tetapi aula, lebih utama memakai kain yang menutupi kubul dan duburnya. Disebabkan dua sebab. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah. Yang kedua lebih menahan hawa nafsu. Karena kalau sumurnya terlihat, mungkin dia tidak tahan. Ya, ini. Yang ketiga, mencegah agar tidak melihat darah yang menjijikannya. Makanya lebih utama memakai sarung. Lihat lagi, kenapa kita bicarakan masalah ini? Karena para ulama membicarakannya. Lihat. Ibnu al-Munzir di dalam kitab beliau Al-Awsat mengatakan, al-a'la wal afdal ittiba'u sunnah wa isti'maluha. Yang lebih utama, lebih tinggi adabnya adalah mengikuti sunnah, yaitu memakai sarung, pembalut ataupun celana dalam. Sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyata radhiyallahu anha an tattazira thumma yubashiruha wa hiya ha'il. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk memakai sarung, lalu beliau menggaulinya dalam keadaan haid. Wala yahrum 'indi an ya'tiha dunal farji idza taqa mawdhi'al adha. Artinya, tidak haram menurutku, kata Ibnu al-Munzir, untuk menggauli wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid, tanpa penutup, asalkan menjauhi tempat keluarnya darah haid. Ya, asalkan menjauhi tempat keluarnya darah haid. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, wa amma mubasharatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fawqa al-izar fa mahmulun 'ala al-istihbab jam'an baina qawlihi wa fi'lihi. Artinya, maka menggauli Nabi Muhammad SAW, menggauli istrinya di atas kain ada penutup kubul duburnya, ini adalah dibawakan kepada hanya anjuran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang ke-155, kerjakan segala sesuatu. Makanya saya tadi mengatakan kulla syai, syai itu apapun, kulla ditambah lagi setiapnya. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman apapun. Ya. Nah, untuk menggabungkan ini maka hanya dianjurkan memakai penutup di kemaluan. Oh, berarti boleh dibuka? Boleh. Ya, tapi hati-hati. Jangan sampai melakukan hal yang diharam. Bahkan disebutkan oleh para ulama tadi apa? Menggauli wanita haid di kemaluannya adalah kabirah, dosa besar. Kabirah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kita ambil hadis yang ke selanjutnya. Atau kita tambahi pelajarannya dulu. Di dalam kitab Khalqul Insan, penciptaan manusia, di situ disebabkan kenapa pengharaman oleh syariat menjimaki wanita haid. Karena di dalamnya terdapat bahaya kesehatan. Baik bagi laki-lakinya ataupun perempuannya. Saya sebutkan dulu bahaya penyakit yang akan diderita ataupun ditakutkan diderita bagi wanita yang haid dan digauli di kemaluannya. Yang pertama, yaitu jika wanita haid digauli di kemaluannya menyebabkan pendarahan yang lebih parah. Karena pada saat haid, rahim perempuan terbuka dan sangat mudah untuk robek dalam rahimnya. Ini satu. Yang kedua, menjimaki wanita haid di kemaluannya tatkala haid adalah bisa memasukkan bakteria ke dalam rahim sang perempuan yang akibatnya menyebabkan penyakit di dalam rahimnya. Yang ketiga, menjimaki perempuan tatkala haid tidak bagus dan tidak baik. Kenapa? Karena wanita haid dalam keadaan lemah. Biasanya perempuan tatkala haid dia lemah. Ini tahu bagi suami-suami yang sangat memperhatikan istrinya akan tahu. Tapi ke suami yang cuek bebek enggak akan tahu. Ya, suami yang tidak tahu perasaan istrinya tidak akan tahu masalah ini. Haid ya sudah. Berarti kedada jatah seminggu selesai. Tidak ya. Ya, harus tahu perasaan istri bagaimana. Yang keempat, bahaya menggauli wanita haid di kemaluannya adalah yaitu wanita haid keadaan psikologisnya tidak menentu. Dia merasa tidak nyaman, maka tidak bagus untuk keadaan psikologisnya jika dimasukkan pada kemaluan yang sedang haid. Ini penyakit-penyakit yang akan diderita oleh perempuan jika dimasukkan ke dalam kemaluannya tatkala dia haid. Adapun penyakit yang diderita yang ditakutkan akan diinggapi oleh laki-laki adalah yaitu bukan hanya pada kemaluannya tetapi juga pada saluran kencingnya. Nah, ini disebutkan oleh para ahli medis seperti itu. Maka Islam subhanallah sangat benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Ketika dilarang, maka jauhi itu. Karena memang di dalamnya ada bahaya. Ketika diperintahkan, kerjakan. Karena di dalamnya ada kebaikan. Dan semisal. Baik. Kita lanjutkan sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, hadis yang ke-157. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil ladzi yati imra'atuhu wa hiya ha'id qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfu dinar rawahu al khamsatu wa sahahahu al hakim wa ibn al qattan wa rajjaha ghayrahuma waqfahu. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang seorang lelaki yang mendatangi, yaitu baca menggauli istrinya dalam keadaan haid. Beliau bersabda, ia harus bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnul Qattan. Namun selain keduanya menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Namanya apa? Abdullah, Abdullah bin Abbas. Bisa juga dipanggil dengan Ibnu Abbas. Ya. Nama Ibnu Abbas siapa? Abdullah. Nama bapaknya Ibnu Abbas siapa? Ya. Saya ingat waktu diuji di Madinah begitu. Abdullah bin Umar, masmu abih, kata syekhnya. Nyata ketika sampai di Madinah saya ketemu dengan syekh itu. Abdullah bin Umar, siapa nama bapaknya? Saya bilang Umar. Mutaakid, benar. Iya. Umar siapa lagi? Syekhnya menakut-nakuti kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Nama bapaknya Abdullah bin Abbas siapa? Abbas. Abbas ini apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Al-Muttalib siapanya Rasulullah? Kakek. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini saudaraan dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas adalah apanya Rasulullah? Sepupu, anak paman. Ya, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat yang bernama Abdullah, dari empat sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan mereka masih muda-muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang disebut oleh para ulama hadis al-abadilah al-arba'ah. Artinya empat orang bernama Abdullah yang masih muda belia dan banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir. Empat ini yang disebut dengan abadilah al-arba'ah. Empat yang bernama Abdullah. Dan Abdullah nama yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanil habrul ummah wa turjumanil Quran. Habr itu artinya ulama. Ulamanya umat. Di antara para sahabat saja beliau ulama. Bagaimana di bawah-bawahnya? Di antara para sahabat beliau ulamanya. Abdullah bin Abbas. Turjumanil Quran artinya ahli tafsir, dan ini sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Beliau berdoa, Allahumma faqtihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ilmu agama kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkan beliau ilmu tafsir Al-Quran. Akhirnya salah satu tafsir Abdullah bin Abbas yang sangat terkenal dan sangat banyak dinukil di dalam kitab-kitab tafsir, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, perkataan Abdullah bin Abbas. Karena beliau ahli tafsir. Ya. Kemudian para ikhwah, Abdullah bin Abbas terkenal dengan satu. Yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Bahkan kadang-kadang beliau duduk di depan pintu ustadznya, sahabat yang mempunyai hadis, duduk di rumahnya, di depan rumahnya, penuh dengan debu, kepanasan, kehujanan. Ya. Ketika keluar, sahabat tersebut hanya untuk apa? Minta hadis. Satu hadis. Abdullah bin Abbas. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perjuangan sampai kepada kita di abad ke-15 Hijriah ini, cuma kita baca perkataan-perkataan beliau. Itu didapat dengan penuh perjuangan. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan, la yustata'u al-ilmu birahatil jism. Tidak akan dapat ilmu dengan leha-leha. Misalkan, sini mie instan, di sini kopi susu, di sini kacang, di sini, sini baca. Ya, yang masuknya ini, sedangkan ininya enggak masuk. Enggak bisa seperti itu. Harus punya kamar sendiri, baca tertutup, menghafal, enggak bisa. Ya, dengan leha-leha. Harus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh cerita kalau boleh cerita. Dahulu menuntut ilmu itu kitab Hisnul Muslim sama doa dari Al-Quran dan Sunnah itu dibawa kemana-mana sampai lecek, sampai hafal. Ya, ini harus usaha. Ada pepatah Arab mengatakan la yuladul almar'u la yuladu aliman, seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa huwa dhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Satu lagi yang terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah keteguhan beliau dalam sunnah. Di antara perkataan-perkataan beliau yang indah, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja turun bebatuan dari langit kepada kalian. Aku sedang mengucapkan hadis Rasul, kalian malah menantang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan ini manhaj. Ini gaya hidup para sahabat. Ini cara beragamanya para sahabat. Mengedepankan hadis Rasul dibandingkan perkataan apapun. Siapapun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi siang nonton sebuah video lucu. Ustaz itu mengatakan begini. Bahwa kalau seandainya tidak ada dalil untuk selamatan, tahlilan, maka cukuplah bahwasanya orang yang duduk-duduk berdoa, berzikir, bertahal, itu kan mereka capek. Mulutnya mangap-mangap. Maka dikasih sesuatu oleh orang yang kena musibah. Itu cukup sebagai dalil. Coba lihat. Paham maksud saya? Ya. Orang yang bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, baca yasin, baca selawat, baca takbir, tahmid, tahlil, itu kan capek. Maka atas, kita sering mengatakan, atas dalil apa orang-orang ini berkumpul kemudian yang mendapat musibah memberikan makan ini atas dalil apa? Maka kata dia, dalilnya sudah capeknya itu dalilnya. Paham? Ya. Nah, ini aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang seorang lelaki yang mendatangi, menggauli istrinya. Mendatangi di sini bahasa letterlock dalam ayat, dalam hadis. Dan ini bahasa halus dan sering dipakai di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul. Dan ini lebih utama memakai bahasa kiasan dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara tabu. Mendatangi istrinya, maksudnya menggaulinya, menjimakinya dalam keadaan haid. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ia harus bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Ya. Jadi kalau ada seorang lelaki, suami menggauli wanita yang sedang haid, maka dia harus bersedekah. Ya tasaddaqu. Dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar berapa rupiah sekarang? Hah? 2 jutaan lebih satu dinar. Ya? Setengah dinar 1 juta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hakun menahan kah pian? Hakun bayar sedekah kah? Ya. Bayar sedekah dosa besar. Bukan hanya sekedar itu, dosa besar. Ya. Nah, para ikhwan sekalian, diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa 5 orang imam? Ini istilah imam Ahmad bin Ali ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abul Fadl. Ah. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, siapa? Tirmidzi. Habis itu yang 5, Imam Ahmad. Ya. Kalau mudahnya itu menghafalnya Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dengan Imam Ahmad. Itu 5. Kalau 6 siapa? Hah? Rawahu Sittah kata dia. 6. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6. Berarti selain Imam Ahmad. Kalau 3 siapa? 2 siapa? Muttafaqun alaih 2 siapa? Imam Bukhari, Muslim. 3 siapa? Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. 4 siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 5 siapa? Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad. 6 siapa? Hah? 4 orang tadi tambah Imam Bukhari dan 7 siapa? Semuanya. Siapa semuanya? Bukhari, Muslim, 4 orang imam yang punya sunan tambah dengan Imam Ahmad. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Ibnul Qattan ini namanya Yahya bin Qattan. Ibnul Qattan namanya siapa? Yahya bin Qattan. Namun selain keduanya menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Artinya selain Imam Hakim dan Imam Yahya Ibnul Qattan mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang hanya sampai kepada para sahabat, tidak naik kepada Rasulullah. Ada sanatnya, tersambung sanatnya, sahih sanatnya, tapi cuma sampai kepada siapa? Sahabat, tidak naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, hadis ini bermasalah. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ali Miqsam. Ya, namanya Miqsam. Karena terdapat seorang perawi yang bernama siapa? Miqsam. Maula Ibni Abbas. Miqsam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat inilah terjadi pertentangan di antara ulama. Sebab yang kedua yang menyebabkan riwayat ini bermasalah, karena riwayat ini goncang matannya. Ya. Karena riwayat ini goncang matannya. Sebab yang ketiga, kenapa riwayat ini bermasalah? Karena para ulama selain Al-Hakim dan selain Ibnul Qattan mengatakan hadis ini mauquf, berarti hanya sampai kepada siapa? Ibnu, dalam hadis ini kepada siapa? Ibnu Abbas. Berarti bukan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Imam Syafi'i. Lihat, Imam Syafi'i, Ibnu al-Munzir, Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi. Ini yang melemahkan hadis ini. Imam Syafi'i, Ibnu al-Munzir, Ibnu Abdul Bar, dan Imam Nawawi. Sedangkan yang mensahihkan hadis ini banyak. Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ahmad Syakir, ulama abad sekarang. Imam Albani, ulama abad sekarang. Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi terjadi memang perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pensahihan hadis ini. Ya, hadis ini sahih. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena hadis ini meskipun perkataan Abdullah bin Abbas, tapi dia mempunyai hukum marfu'. Ya, mempunyai hukum diangkat. Karena Abdullah bin Abbas dapat hukum itu dari mana? Tidak mungkin bikin sendiri. Dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kembali ke permasalahan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hadis ini. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama hadis ini. Yang pertama yaitu bahwa perbedaan pendapat apakah seorang yang menggauli wanita yang haid di kemaluannya harus bersedekah atau tidak. Ini pelajaran pertama. Terjadi perbedaan pendapat apakah seorang yang menggauli wanita yang haid di kemaluannya harus bersedekah atau tidak. Pendapat pertama yaitu bersedekah. Dan ini mazhab Hambali. Bersedekah. Ini mazhab Hambali. Pendapat yang kedua yaitu tidak bersedekah. Dan ini pendapat jumhur. Tidak bersedekah. Pendapat jumhur. Jumhur itu siapa? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kita menguatkan pendapat yang mana? Maka para ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini seorang ulama. Beliau mengatakan, barang siapa yang mensahihkan hadis ini, dia bersedekah. Siapa yang tidak mensahihkan, dia tidak bersedekah, cuma bertaubat. Karena bagaimanapun yang menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya adalah apa? Dosa besar. Maka dia wajib beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari, Allah alam, untuk menguatkan pendapat salah satunya susah. Ya, susah. Karena pertama, kalau kita katakan wajib bersedekah, hadisnya agak lemah. Ya. Tapi kalau seandainya ingin ihtiyatan, ingin hati-hati, maka silahkan seseorang jika menggauli istrinya di saat haid di kemaluannya, maka silahkan dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Wallahu a'lam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang wajib untuk bersedekah? Suaminya sedekah atau istrinya juga kah? Kalau kita katakan bersedekah, ternyata terjadi pergaulan di kemaluan tatkala sang istri haid, maka yang wajib bersedekah suaminya sajakah atau istrinya sajakah? maka jawabannya bagaimana? Suami wajib dan istri wajib jika hendak jua. Ya betul, begitu para ulama. Idza kanat mutawwi'ah, jika dia juga melakukannya dengan ingin. Adapun jika tidak, maka sang suami saja yang wajib. Nah, seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi ini tetap dosa, dosa besar. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan tidak bayar sedekah. Kenapa? Satu, hadisnya lemah. Yang kedua, asal hukumnya tidak ada sedekah, cukup bertobat. Yang ketiga, sedekah itu kan mengeluarkan harta untuk bayar penebus, sedangkan ini harta kita. Tidak boleh kita diambil hartanya tanpa kebenaran. Paham maksudnya? Ya, mengeluarkan sedekah karena bayar penebus atas menggauli istri saat haid di kemaluan, itu kan mengeluarkan harta. Harta seorang muslim itu apa? Terapa? Terjaga, tidak boleh dikeluarkan tanpa sebab. Tidak boleh, wajib dikeluarkan tanpa sebab. Ya, adapun masalah bersedekah beda lagi. Ini kan sedekahnya karena dia penebus. Wajib dia. Nah, makanya karena hadisnya lemah maka tidak bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang hal-hal yang diharamkan atas seorang wanita haid dari sisi ibadah. Nah, ibu-ibu dulu, silakan Bu. Ada? Saya ingin mengingatkan kepada para ikhwah sekalian, persiapkan waktunya. Jangan bikin janji pada tanggal 21, 22, Sabtu dan Ahad, karena ada ustaz-ustaz yang akan datang ke Masjid Imam Syafi'i ini, di antaranya Ustaz Khalid Samhudi, kemudian Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, kemudian Ustaz Aminur Ba'id Hafizahumullah taala. Mudah-mudahan mereka bisa kita timba ilmunya, dan mudah-mudahan juga kedatangan mereka ini sangat bermanfaat untuk tiga titik kawasan dakwah di Kalimantan Selatan, Barabai, Martapura, dan dan Banjarmasin. Seperti Ustaz Khalid Samhudi, beliau akan ke Barabai dulu, kemudian Martapura, kemudian baru ke Banjarmasin. Jadi semuanya mendapatkan curahan ilmu dari ustaz-ustaz luar kota, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, tadi kan disebutkan tadi ada menggauli istri di antara kedua paha. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini terlalu. Yang pertama apa maksudnya? Maksudnya menggauli istri di antara kedua paha, apa itu maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya di antara kedua paha tadi itu. Iya. Kemudian yang kedua, mungkin terlalu vulgar pertanyaannya, bagaimana kalau seorang suami itu menggauli istrinya di bagian maksudnya kubul, tapi apa itu namanya, tertutup dengan sarung atau celana dari perempuan tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah tidak mengapa itu seorang suami yang menggauli istrinya yang mungkin apa itu namanya suaminya telah sudah apa kata orang tuh sudah muncrat gitulah muncrat apakah seorang suami itu tidak menjolimi istrinya karena kan mungkin juga sang istri juga belum merasakannya ya. Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu apa maksud sebagian perkataan para ulama tadi menggauli, seperti yang saya bacakan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menggaulinya di antara dua pahanya. Yaitu maksudnya adalah, mohon maaf, meletakkan kemaluan tersebut di antara dua paha istrinya. Ya. Itu maksudnya. Adapun caranya susah menggambarkannya. Yang kedua, yaitu apakah boleh menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya tapi dia tertutup dengan kain? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin dengan celana dalam. Ya, boleh. Nah, mungkin ada yang lebih kontemporer, mohon maaf, lebih vulgar lagi, kalau dengan mohon maaf, kondom. Bagaimana? Maka ini diharamkan. Meskipun ada terletak hail, pemisah antara kemaluan laki dengan kemaluan perempuan, tetapi yang dilarang adalah memasukkan ember ke dalam sumurnya. Karena tadi bukan hanya perkara tersentuh atau tidak tersentuh, tetapi jika dimasukkan maka akan bisa membahayakan rahim sang istri yang pada saat itu mudah robek. Yang ketiga yaitu permasalahan tentang bagaimana cara berhubungan. Apakah sang laki-laki tidak harus memikir sang istri tatkala berhubungan? Artinya, apabila sang laki-laki sudah melampiaskan syahwatnya, keluar dulu maninya, kemudian sang istri belum, dia tenang-tenang aja, enjoy aja. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Karena Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari kalian, dari diri kalian, istri yang kalian merasa tenang padanya. Nah, ini permasalahan ranjang ini, permasalahan pergaulan ini harus diperhatikan karena dua-duanya sangat memerlukan. Maka jangan sampai kita menzalimi istri. Sang suami jangan sampai menzalimi istri. Dan juga ya, sang suami harus dia tenggang rasa dengan istrinya. Ini memang kadang-kadang sebagian suami ya di sentuh jempolnya sedikit langsung tidak tahan. Maka ini harus ditahan ya, agar sang istri pun merasakan bagaimana dia merasakan sebagaimana sang suami merasakan. Wallahu a'lam. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Hatta tadzuqu usailatahu wa yadzuqu usailatahu." Sampai dia merasakan lezatnya berjima dan sang laki-laki juga merasakan lezat, berarti ada rasa itu. Wallahu a'lam. Saya ingat kalau tidak salah beritanya ada seorang ustaz mengatakan tidak perlu membaca buku-buku yang seperti itu, apalagi sampai menonton film-film seperti itu. Dan itu betul, karena itu merusak hubungan dan merusak pikiran. Sang suami akan mengatakan, "Ah, aku tidak pernah merasakan kayak itu." Sang istri juga merasakan seperti itu. Akhirnya timbullah yang aturannya normal sehingga menjadi tidak normal, karena sudah mempunyai pembanding. Tidak, hubungan badan adalah sesuatu yang gharizah. Gharizah artinya sesuatu yang ditancapkan di dalam jiwa seorang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah dibuat-buat yang aneh-aneh, maka dia akan berlaku sewajarnya. Nah, yang lain, silakan Mas Wahyu. Ya Ustaz, yang tadi yang terjadi perbedaan pendapat tentang bersedekah dan tidak bersedekah. Tadi kan Ustaz bilang yang bersedekah itu mazhab Hambali. Tapi yang tidak bersedekah jumhur, tapi ada juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Ini gimana menggabungkannya? Iya, gini. Mazhab Hambali tidak mesti harus sesuai dengan perkataan imamnya. Kadang perkataan Imam Ahmad tidak disetuju oleh mazhab Hambali. Ulama-ulama mazhab Hambali, mereka memang mempunyai dasar kaedah dalam perkataan Imam Ahmad. Tetapi kadang-kadang pendapat mereka tidak menyamai pendapat Imam Ahmad. Mungkin saja itu terjadi. Mazhab Syafi'i tidak sama dengan perkataan Imam Syafi'i. Bisa saja itu terjadi. Artinya, yang merupakan umdah utama mereka, perkataan Imam Syafi'i. Tetapi kadang ada pendapat mazhab yang tidak sama dengan pendapat mazhab, perkataan mazhab Syafi'i. Wallahualam. Yang kedua Ustaz, apakah kondisinya sama dengan wanita yang nifas Ustaz? Kalau di sini kan disebutkan haid, kalau yang nifas gimana? Ya, wallahu alam, sama. Nifas dan haid sama. Karena hukumnya sama. Nifas dan haid sama karena hukumnya sama. Wallahu. Yang lain? Kenapa hari ini kada berani bertanya? Jangan, Bu. Ini pertama Ustaz ada pertanyaan titipan. Bagaimana mengatasi emosi wanita pada masa haid? Adakah hadisnya? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada membaca sebuah hadis bahwa salat duha 4 rakaat dan 4 rakaat qobliyah zuhur, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Bagaimana kalau kita yang sudah mengerjakan sholat isyraq itu yang merupakan awal sholat duha? Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang berbunyi irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirah. Artinya, sholatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka aku akan cukupkan rezekimu sampai sore hari. Itu hadis yang saya kenal. Adapun hadis tentang 4 rakaat di waktu subuh, di waktu duha akan dibangunkan rumah di surga, saya tidak tahu. Ketidaktahuan saya karena keterbatasan ilmu saya. Adapun 4 rakaat sebelum zuhur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 4 rakaat sebelum zuhur, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka." Itu yang saya ketahui hadisnya. Adapun 4 rakaat sebelum asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Adapun yang hadis menunjukkan tentang pembangunan rumah di surga untuk salat-salat qobliyah adalah hadis riwayat Tirmidzi, man shalla thintay asyrata raka'ah. Atau dalam riwayat yang lain, man sabara ala thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang sabar selalu mengerjakan 12 rakaat. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Berapa rakaat tuh? 12. Ya, 12. Maka Rasulullah SAW bersabda, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Taib. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya sudah sholat isyraq? Maka jawabannya, boleh saja dia sekali lagi sholat duha. Kalau dia ingin mengambil waktu duha yang utama, yaitu pada jam 11, 12, di waktu-waktu fisatahina tarmudul fisal, ketika anak-anak unta pergi kembali ke kandangnya, boleh saja dia mengerjakan sekali lagi. Dan sholat isyraq yang kita kerjakan setiap pagi setelah kajian, itu namanya sholat isyraq yang untuk menggapai pahala. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia tinggikan satu tombak, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itu hadisnya. Adapun tentang pembangunan rumah, maka saya tidak tahu kalau ada sholat duha dibangunkan rumah. Ya, wallahu a'lam. Jadi boleh untuk mengulang sholat duha, karena sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Artinya boleh lagi dikerjakan, Bu. Oh, jam 11, setengah 12, silahkan. Itu membaca di salah satu majalah sunnah gitu. Ya, saya tidak tahu. Oh ya. Saya tidak tahu. Nah. Yang lain? Pertanyaan kedua tentang? Yang pertama, bagaimana mengatasi emosi? Mengatasi emosi wanita haid. Belum ada dalil yang saya ketahui tentang adakah doa, amalan, tidak. Cuma sang suami yang harus melengkapi istrinya tatkala emosi wanita haid memuncak. Seperti emosi marah, emosi tidak nyaman, emosi tersinggung, maka sang suami yang harus tenggang rasa. Oh, istriku sedang haid. Ini masuk ke dalam keumuman hadis, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada istrinya, dan aku adalah sebaik-baik suami yang berbuat baik kepada istrinya. Yang lain? Silakan, Pak. Kasih mic. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gini, Ustaz. Apakah keutamaannya kita menyelisihi Yahudi dan Nasrani itu? Mungkin apakah mungkin lebih utama atau bagaimana? Kalau memang kita sering menyelisihi dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, apa keutamaan? Terus biasanya juga di masyarakat sering, apakah ini hadis, apakah apa namanya cuma istilah di masyarakat aja. Katanya kalau berjima dengan istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi, katanya. Itu bagaimana itu, Ustaz? Mungkin yang tambahan ini, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa keutamaan menyerupai kaum Yahudi? Keutamanya mengikuti sunnah. Ini paling utama. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sejengkal. Sampai mereka masuk ke dalam lubang dob, biawak Arab, yang aturan di situ tidak ada manfaatnya untuk masuk ke dalam situ. Tapi kita ikuti juga. Nah, ini kabar dari Rasulullah SAW sebagai ancaman dan peringatan keras. Bukan hanya sebagai kabar, tapi ancaman dan peringatan keras. Maka harus dijauhi. Keutamaannya yaitu tak mentaati perintah Rasulullah SAW untuk menyelisih dari kaum Yahudi. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, selisihlah diri kalian dengan kaum Yahudi. Khaliful Yahud, jauhi diri kalian dari kaum Yahudi. Jadi itu keutamaan yang paling utama, menyelisih dari kaum. Yang kedua, keutamaan menyelisih kaum Yahudi adalah membuat kita bangga dan jaya dengan Islam. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, famahma mabtaghayna bighairihi adzallanallah." Kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, tidak akan pernah, niscaya Allah akan menghinakan kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan menyelisih kaum Yahudi agar tidak termasuk dari mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian, apakah ada dasar hadiskah, ayatkah tentang menyetubuhi istri di malam Jumat? Dan apalagi ada riwayatnya atau ada konon ceritanya seperti membunuh sekian Yahudi. Itu sekali gaul. Kalau dua kali gaul, sekian lagi. Tiga kali, sekian lagi. Maka hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah kalau tidak diingin dikatakan palsu. Ya, demikian. Jadi tidak ada waktu khusus istimewa untuk berjima. Belum ada dalil yang kuat menunjukkan akan hal itu. Kemudian ada penjelasan para ulama tentang haid, Pak. Para ulama menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Jika mereka suci, maka gaulilah istri. Pelajarannya, Ibnu Hazm mengatakan, kalau istri suci dari haid, wajib menggauli istri. Karena di situ perintah, "Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Gaulilah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wah, Ustaz, pas sidin haid ulun di luar kota, berdosa dong. Pahamlah. Berdosa berarti kita, karena tidak mengerjakan pergaulan tatkala mereka, tatkala istri kita suci. Maka jawabannya bukan wajib, tetapi boleh menggauli istri tatkala sudah suci. Nah, suci di sini pun terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan makna fa idza tatahharna, jika mereka suci, berarti berhenti darah haidnya. Berarti meskipun belum mandi boleh digauli. Ini pendapat pertama. Cukup dengan membasuh kemaluan kemudian gauli meskipun belum mandi. Pendapat yang kedua, fa idza tatahharna, mereka suci berarti kemudian dia mandi. Nah, ini jamaah mengerjakan yang mana nih? Hah? Kerusa dibudahulun ulun. Ya. Yang pertama ada pendapat seperti, yang kedua yang lebih utama karena lebih bersih. Yang dimaksud dengan toharah di sini adalah mandi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majid. Ada ya, silakan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman depan. Sini Pak, depan. Mohon maaf agak pertanyaan saya agak vulgar sedikit, tapi ini perlu saya tanyakan juga, dan mungkin kita juga bisa terjadi. Ketika kita menggauli istri dalam keadaan suci, sementara bergaul, kita melihat darah. Posisi kita belum klimaks nih. Apakah kita teruskan atau gimana? Atau segera itu kita hentikan atau gimana, ya. Ustaz? Pertanyaan ini perlu ditanyakan. Pertanyaannya, apakah itu zaman haid atau bukan? Pada saat itu memang sudah mendekati waktu Tuhan. Tapi kita masih ini masih apa belum tahu. Ya. Pada saat kita ini masih suci. Ya. Kalau seandainya itu mendekati waktu haid, maka kemungkinan itu adalah darah haid. Maka pada saat itu bersabarlah, keluarkan di luar embernya. Iya, karena kalau diteruskan berarti kita menggaulinya tatkala. Nah, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.